datang silih berganti. Tapi manusia terus bergerak, berusaha dan bisa mengatasi. Kehancuran bisa dibangun kembali. Ia hanya menunggu waktu dan ketekunan saja. Tapi malah petaka hidup manusia ketika kehilangan cinta. Siapa yang bisa memperbaiki? Tak pernah ada waktu yang cukup kecuali kesadaran diri. Ya, tanpa cinta hidup ini jadi malapetaka karena saling menghabisi satu dengan yang lainnya. Mengumbar rasa benci yang tak pernah bertepi. Terus, maka tak ada waktu yang cukup untuk rasa benci. Tak ada perbaikan yang bisa untuk rasa benci. Kecuali menghapus benci itu sendiri. Malapetaka hidup manusia memang mengerikan. Awas, jangan takutkan bencana alam. Tapi bencana jika tak ada cinta, itulah persoalan. Di sana sini akan terdengar jeritan, kegaduhan, kesakitan, kepahitan, kegetiran. Benci bagaikan bahan bakar yang sensitif, yang bercampur dengan berbagai hal benda-benda kimia yang bisa menghanguskan semuanya. Tak ada alat untuk memadamkannya kecuali diri sendiri. Karena itu marilah kita belajar bersama tak menciptakan malapetaka di dalam dunia. Dengan belajar arti cinta. Menabungnya satu demi satu sehingga kita kaya akan cinta. Akankah bisa? Memang pertanyaan menarik. Tapi tak perlu menunggu. Mulailah pada diri. Miliki cinta. Supaya orang lain terpanggil. Berlomba. Dan semua kita punya. Sehingga terhindar dari malapetaka hidup manusia yang diwarnai kebencian yang luar biasa. Bersama saya, Bigman Sirait.